Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudari Finas Yunus dan juga sahabat al-fadil Ustaz Nurderus, sahabat saya. Sebenarnya bila kita nak cerita tentang pemalsuan hadis ni, dia dah wujud sekian lama. Ya, daripada sekian lama macam mana yang Finas tadi sebutkan, even Al-Zahabi dan para sejarawan lain pun, kalau daripada zaman kurun kedua hijrah dulu pun, dia dah ada cerita tentang satu kisah yang popular. Masa tu Khalifah Harun al-Rashid ditangkap seorang zindiq yang dia nak perintahkan supaya kepala dia dipenggal. Tapi orang zindiq tu dia kata, kenapa nak penggal kepala aku? So Khalifah Harun dia kata, supaya orang ramai ni boleh terselamat daripada kamu lah. So lelaki pemalsu hadis ni pun dia kata, so macam mana kamu nak buat dengan ribu-ribu hadis yang telah aku cipta ataupun aku palsukan? Aku ada halalkan benda yang haram, aku ada haramkan benda yang halal, kan? Yang Nabi SAW tak sebut walaupun satu huruf. Maksud dia memang sengaja mendustakan hadis Nabi. Jadi Khalifah Harun al-Rashid ni kata, macam mana kamu nak buat di hadapan Abdullah bin Mubarak, di depan Abu Ishaq al-Fazari, kan? Yang mana mereka ni akan jaga agama ni. Mereka akan asingkan hadis yang palsu daripada bukan yang palsu. Satu demi satu. Dan begitulah sebenarnya Allah, dia akan bela agamanya dengan mewujudkan para-para ulama hadis yang akan membela sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mubarak bila ditanya, "Macam mana kamu nak buat dengan hadis-hadis yang direka sekian banyak tu?" Dijawab dengan penuh keyakinan, "Ya'ishu lahal jahabidah." Ni satu kata-kata yang sangat simbolik bagi orang yang belajar hadis. "Ya'ishu lahal jahabidah." Akan sentiasa hidup golongan cendekiawan hadis yang akan menghadapi perkara ini. Yang maksudnya dia akan berjuang untuk nak mempertahankan ilmu hadis ni. Jadi berbalik kepada antara punca lah orang kata pemalsuan hadis ni, saya boleh rumuskan lah antaranya disebabkan politik yang pertama. Dan bila kata tak stabilnya politik yang berlaku selepas daripada era khilafah dulu yang mencetuskan peperangan. So bila dah ada peperangan, dia mendukung ataupun mendorong orang untuk nak memalsukan hadis untuk nak menyokong ideologi kumpulan masing-masing. Contohnya, dulu Abdullah, ada seorang lelaki ni, Abdullah bin Hafs al-Wakil. Dia dulu bila dia nak bedik Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, maka dia pun buat satu hadis yang puji Muawiyah. Ini ada disebut oleh Ibn Adi dan juga Khatib al-Baghdadi. Yang keduanya, kerana sifat ta'asub. Sifat ta'asub, bila kata ada satu ta'asub kepada mazhab ataupun kepuakan kepada bahasa dan seumpamanya, maka inilah akan membutakan hati manusia dan mereka tergamak untuk nak memalsukan hadis. Dulu pun contohnya Imam Ibn Jauzi lah banyak dia sebut tentang hadis-hadis palsu macam ni. Dia kata contohnya ada orang bila dibenci bahasa Arab, dia cipta hadis. Kalau Allah murka, dia akan turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Tapi kalau Allah suka, redha, dia akan turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Ini antara contoh-contoh ta'asub kepada bahasa lah. Yang ketiga adalah sikap permusuhan terhadap Islam. Yang inilah golongan-golongan zindiq ataupun zanadiqah yang menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman untuk nak merosakkan Islam daripada dalam. Macam mana yang disebutkan dalam sejarah Abdul Karim bin Abil Auja' yang pernah memalsukan hadis sekitar 4,000 hadis. Kemudian ada juga disebabkan kepuakan agama. Contohnya dalam apa nama, daripada dulu lagi Syiah Rafidah. Dulu yang terkenal lah, paling banyak berdusta sampai Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia kata, aku tak pernah melihat ataupun yang bersaksi palsu, yang berkata dengan kata-kata yang tipu, melainkan puak Rafidah, yang mana mereka ni adalah sejelik-jelik golongan. Dan kemudian ada juga sebab lain, antaranya penglipu lara, orang-orang penceramah-penceramah yang suka bercerita ni. So bila dia suka bercerita ni, dia fokus ni niat dia baik. Dia nak baiki orang ramai, dia nak suruh orang ramai beramal, dia bawa cerita-cerita sebab orang suka dengar cerita. Orang awam suka. So bila orang awam suka, dia desperate untuk nak bawa cerita-cerita yang boleh menghibur, yang boleh dapatkan perhatian daripada orang ramai. Ini bukan sekarang, tapi dah lama dulu wujud kan. Dulu pun ada cerita Ibn Hibban dalam Kitabul Majruhin, dia ada cerita tentang macam mana seorang tukang hadis palsu, dia nak galakkan orang untuk nak zikir la ilaha illallah. Dia dustakan hadis itu daripada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal. Cuma saya tak sempat nak ceritalah dalam ruangan yang pendek inilah. So ada pelbagai lagi golongan seperti orang-orang yang jahil, orang-orang saleh, dia baik, tapi sebabkan kejahilan dia daripada sudut ilmu hadis dan agama, dia tergamak untuk mempermudah-mudahkan daripada sudut hadis. Biasanya kita akan tengok orang ni zuhud, orang ni saleh, dia fokus kepada elemen of ibadah. Tetapi dari segi penguasaan ilmu hadis dan periwayatan itu, dia pelemah. So Imam Az-Zahabi pun dia ada sebut benda ni lah dalam kitab-kitab dia. Contohnya dia ada sebut Ali bin Fudail Al-Yarbu'i, seorang perawi, yang mana dia kata dia ni lemah daripada sudut hadis, walaupun dia adalah tergolong dalam kalangan orang sufi yang zuhud. Tapi mungkin orang kita akan tertanya-tanya juga, kenapa ada orang yang baik-baik, orang-orang yang saleh ni sanggup berdusta, padahal mereka ni duk ceramah siang malam, duk beribadah siang malam. Banyak dah cerita-cerita macam ni kita akan dengar daripada zaman dulu. Perawi dulu yang terkenal dalam bab ni, Nuh bin Abi Maryam. Dia orang baik. And dia nak galakkan orang baca Quran. Tetapi dia duk reka hadis-hadis palsu tentang kelebihan surah-surah tertentu. So dia kata, bila aku melihat ramai manusia duk sibuk belajar fiqah Abu Hanifah, orang duk sibuk belajar sirah Ibn Ishaq, maka aku reka hadis-hadis ini dengan harapan mereka akan kembali untuk membaca Al-Quran. Ramailah perawi-perawi yang macam ni yang disebut dalam kitab-kitab Al-Mawdu'at, dalam kitab-kitab Rijal yang menceritakan tentang hadis-hadis, perawi-perawi yang memalsukan hadis. Kita akan dapati mereka orang yang baik, tetapi niat mereka itu telah menghalalkan pendustaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini antara asbab yang disebutkan oleh para ulama kita, wallahu a'lam.